عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para jemaah yang dirahmati Allah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun saudara berada, bersyukurlah kita kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat. Yakin Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Bersabarlah atas segala ujian dan cobaan. Kita berharap Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat derajat kita dan menghapus dosa kesalahan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan berupa thalabul ilm adalah salah satu bentuk syukur kita atas banyaknya nikmat-nikmat Allah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab prinsip dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Ya. Kita lanjutkan pembacaan buku ini. Ya, beliau mengatakan, seorang muslim tidaklah cukup, ya, ini kelanjutan dari pembahasan kemarin, ya. Seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa memahami dan mengamalkannya. Pernyataannya itu harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam. Untuk itu menuntut ilmu syar'i merupakan jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Ya, ini satu paragraf kata beliau, ya. Seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa memahami dan mengamalkannya. Ini sesuai dengan yang saya baca di Syarah Al-Aqidah At-Tuhawiyah oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Beliau ketika memberikan penjelasan tentang asyhadah, orang Islam kan apa? Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa syahadat? Persaksian. Nah, persaksian itu punya empat, ya, empat tingkatan. Yang pertama apa? Al-ma'rifatu bil masyhudillah. Ya. Mengenal, memahami, ya, apa yang dipersaksikan. Yang kedua, al-i'lanu bihi, mengumumkan apa yang dipersaksikan. Yang kedua, an-nutqu bihi, mengucapkan. Yang ketiga, al-i'lanu bihi, mengumumkan. Yang keempat, al-amalu bimuqtadah, mengamalkan. Ya, mengamalkan konsekuensinya. Ya. Empat tahapan ini. Kecuali orang yang masuk Islam sejak kecil, enggak perlu lagi ucapan syahadat, ijma ulama, karena sahabat sejak kecil masuk Islam enggak pernah mengulang lagi di dewasanya. Namun memang orang yang menyatakan Islam harus paham dan mengamalkan konsekuensinya, para ikhwan. Paham dan mengamalkan. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, maka anar rajulu minna idza ta'allama asra ayat lam yujawizhun hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihin. Tidak seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat melebihinya sampai apa? Sampai paham maknanya dan mengamalkan kandungannya. Ya, ini. Harus paham dan harus mengamalkan. Nah, paham gak mungkin kecuali dengan baca. Masa ini saya sampaikan 4 konsep dalam kita memahami. Baca, paham, amal. Kalau bisa kita hafal. Nah ini, ya. Nah, pernyataannya itu harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam. Untuk itu, menurut Ibu Syari merupakan jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Ya, bagaimana tidak, sementara Nabi bersabda man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita duduk muslimu majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashatuhumur rahmah wa hafadhumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah di masjid, mereka dibacakan Al-Qur'an, dibacakan kitabullah, dipelajari di antara mereka, kecuali turun as-sakinah, ketenangan, kedamaian, diliputi rahmat, dikelilingi para malaikat dan disebut namanya di sisi Allah Ta'ala. Ya. Maka Ibn Syarif merupakan jalan menuju kepada kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, ilmu adalah segalanya. Karena orang Islam tujuannya akhirat. Orang Islam tujuan surga. Ya. Kullu nafsin dzaiqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faza wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Al-Imran 185. Allah Ta'ala berfirman, ya, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian dan sungguh akan disempurnakan pahala kalian kelak pada hari kiamat. Barang siapa diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah orang yang sukses, orang yang beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Ya. Oleh karena itu, pahami agama ini dengan sebaik-baiknya. Pahami. Jangan kita tinggalkan, ya, maka kita akan bahagia. Bagaimana tidak? Tadi saya sampaikan pada antum hadis Nabi, ya, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumi faka'annahu izarlahu minad dunya bihadzafiriha. Barang siapa yang merasa aman di pagi harinya bersama dengan keluarganya, kalau tidak aman tidak mungkin kita dulu di sini. Kalau tidak aman tidak mungkin orang bekerja. Mu'afan fi jasadih, badannya sehat. Indahu qutu yaumi, yang dimakan di hari itu ada, besok belum tentu ada. Besok kita tidak tahu. Apa kata Nabi? Seakan-akan dia punya dunia dan isinya. Hidup itu adalah rasa, bukan demikian. Ya, hidup adalah rasa. Ya. Orang menggunakan fasilitas yang mewah dengan fasilitas sederhana, rasa. Ya, meskipun sederhana fasilitas yang kita miliki, tapi bersyukur. Rasa syukurnya besar kepada Allah Ta'ala, maka apa? Terasa nikmat. Terasa nikmat. Nah ini, kalau kita pahami agama dengan sebaik-baiknya, akan bahagia. Bahagia hidup dunia maupun di akhirat. Ya. Kebahagiaan yang abadi. Ini para ikhwan sekalian rahmatullahi Allah. Nah mari kita pahami agama ini dengan sebaik-baiknya dan kita bawa kemana kita pergi. Ya. Kata beliau, seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Ya, kalau bawa bukunya halaman 15. Rawah Ibn Majah dan yang lainnya, ya. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, faridhah, ya. Bahkan sebagian ulama membedakan antara faridhah dengan wajib. Seperti siapa? Seperti Abu Hanifah, faridhah itu lebih tinggi daripada wajib. Itu. Fardhu itu lebih tinggi daripada wajib. Ya, sebagian antara sebagian ulama menyamakan antara faridhah dengan wajib, ya. Ini para ikhwan sekalian. Bahkan untuk ilmu wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu din, ilmu agama, ya, ilmu agama gitu. Ya. Ya, wajib hukumnya. Kita sholat ada ilmunya. Kita zakat ada ilmunya. Shallu kama raaitumuni usolli. Ya. Semua ada ilmunya. Kita makan ada ilmunya. Makan dengan tangan kanan, baca bismillah. Ya gulam, kul biyaminik. Ya gulam, bismillah, kul biyaminik, kul biyaminik. Wahai gulam, baca bismillah. Makan dengan tangan kanan, makan dengan dekat. Ya. Kita minum, ada ilmunya. La yashraban ma'ahadukum qa'imah. Jangan minum dengan berdiri. Ada ilmunya. La yashraban ma'ahadukum bishimali inna syaitan yakul wa yashrab bishimali. Jangan kamu minum dengan tangan kiri, karena setan makan minum dengan tangan kiri. Ya. Sampai berhubungan dengan istri juga ada ilmunya. Ada yang gak hafal? Ya, ada yang gak hafal? Ini. Bismillah. Lanjut. Allahumma jadika syaitan wa jadika syaitan wa rosak sana. Ada ilmunya. Semua para jamaah sekalian. Ya. Maka wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Ilmu agama. Orang sangat getol, ya, menuntut ilmu apa? Ilmu dunia, ya. Sementara untuk ilmu akhirat dia tidak getol, ya. Dia tidak getol. Bagaimana ini, ya? Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama mereka tidak getol, ya. Ya'lamuna dahira minad dunya wa hum bil akhiratihum ghafilun, ya. Mereka mengetahui ilmu, ya, tentang masalah dunia, sementara tentang urusan akhirat mereka lalai, ya. Lalai bisa gembira, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka mengetahui masalah urusan dunia, ya. Sementara urusan akhirat mereka lalai. Ya. Jadi Nabi bersabda, "Sesungguhnya bahwa Allah Ta'ala benci kepada orang yang canggih dalam urusan ilmu agak dunia, tapi mereka tidak tahu ilmu akhirat." Ya. Allah berfirman, "Inna Nabi bersabda, innallaha, ya, yadhibu kullah alimin bidunya jahilin bil akhirah." Rawahu al-Hakim, dan di Sunan Al-Albani dalam Sahih Jami, bahwa Allah Ta'ala itu benci kepada orang yang mengerti ilmu dunia, ya, tapi tidak mengerti ilmu akhirat. Ya. Ini para jemaah rahmati Allah. Oleh karena itu, mari kita bersemangat untuk menuntut ilmu, ya. Kata beliau, menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dirinya dengannya jalan menuju surga. Jalan menuju surga, ya. Karena jalan ke surga sudah ditunjukkan, jalan ke neraka sudah ditunjukkan, ya. Sebagaimana Nabi bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu 'anil nar illa wa qad buyyina lakum." Ya, rawahu Tabrani. Tidak tersisa sedikit pun perkara yang menunjukkan ke surga dan perkara yang menjauhkan dari neraka kecuali semua sudah disampaikan. Taraktu fikum 'alal bahajatil baydha lailuha kana hariha la yazighu 'anha illa halik. Rawahu Ahmad. Ya. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan baydha, terang benderang. Artinya jelas. Ya, seperti dinding ini putih. Ya. Dan tidak akan menyimpang kecuali dia akan binasa. Ini. Apapun dijelaskan. Sampai meludah pun dijelaskan. Sampai buang air kecil, buang air besar, semua dijelaskan. Ini seperti yang kita dengarkan tadi. Orang-orang musyrik datang kepada siapa? Kepada Salman Al-Farisi. Inna nabiyakum qad allamakum kullal asya hattal khira'ah. Qala ajal. Bahwa nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai cara istinja pun. Ya betul, semuanya. Dan tinggal kita ini mau tidak untuk mempelajari, ya. Mari kita senantiasa pelajari. Kemudian kata beliau, pentingnya ilmu syar'i. Kita dan anak-anak kita akan tetap dan senantiasa ditambahkan ilmu, hidayah dan istiqomah di atas ketaatan jika kita beserta keluarga menuntut ilmu syar'i. Ya, kita dan anak kita ya akan tetap dan senantiasa ditambah ilmu, hidayah dan istiqomah di atas ketaatan jika kita beserta keluarga kita menuntut ilmu syar'i. Ya. Nah, hidayah ada dua. Hidayah taufik, hidayah itu irsyad. Hidayah taufik adalah kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang kita pahami. Hidayah itu irsyad, hidayah itu bayan, hidayah ilmu, kita ditambahkan ilmu. Ya. Maka kedua-duanya bertautan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Sehingga dimudahkan untuk mencari ilmu. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala kebaikan, maka apa? Dimudahkan ya untuk memahami agama ini. Ya. Maka kalau kita mau menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan tambahkan ilmu. Dan Allah Ta'ala tidak pernah menyuruh Nabi kita yang mulia untuk minta tambahan kecuali tambahan apa? Ilmu. Ya. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah, rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Ya. Dan ilmu harus bertambah para kawan sekalian. Ya. Dan ilmu itu terkait dengan apa? Dengan iman. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, innama di sini adatul hasr, adatul hasr bisaq, ya, adatul hasr. Ya, sesungguhnya yang memiliki apa faedah pembatasan, sesungguhnya hanya orang beriman saja ketika disebut nama Allah itu hatinya bergetar, dan ketika dibacakan kepada mereka wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ya, bukan satu ayat, ayatuhu, ayat-ayat banyak, sehingga sudah bertambah terus ayatuhu zadatuhum imana, bertambah imannya, dan kepada roh mereka bertawakal. Nah, kalau bertambah iman kepada Allah Ta'ala diberi hidayah, ya, ma asaba min musibatin illa bi'idnillah. Wa yu'min billah yahdi qalbahu. Tidaklah musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, Allah Ta'ala kasih hidayah dalam hatinya. Maka ketika kita memahami segala persoalan yang menimpa kita, kita mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Karena kita tahu ilmunya, tambah yakin bahwa musibah ini pasti di balik itu ada hikmah. Apapun musibah yang kita alami pasti ada hikmahnya. Ya. Pasti ada hikmahnya. Kita tidak mengatakan seandainya begini, seandainya begitu, tidak, karena kita sudah tahu ilmunya. Kita karena dulu sabda in asabaka syai'un fala takun law anni fa'altu kada wa kada walakin kun qadarullah wa ma syaa fa'ala li'anna law yaftaftah amal syaitan. Rawahu Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau engkau tertimpa oleh sesuatu, maka jangan mengatakan seandainya saya berbuat begini, seandainya begini, seandainya begini. Tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Allah telah mentakdirkan apa yang Allah ya, kehendaki pasti Allah perbuat, Allah lakukan ya. Pasti terjadi. Karena kata-kata seandainya akan membuka pintu syaitan. Ya, akan membuka pintu pintu setan. Nah, coba perhatikan di sini. Ya, kalau misalkan musibah menimpa kita dari apa saja, pribadi, keluarga, bermasyarakat, bernegara. Sekarang banyak musibah, banjir, gunung meletus, ganti ini, ganti itu, berganti terus. Itu semua tidak lepas dari kehendak Allah SWT. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Pekerjaan berhenti, perdagangan terganggu. Begitulah para jemaah rahmati Allah. Maka dengan ilmu kita memandang semuanya dengan ilmu bahwa ini pasti ada hikmahnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kamu suka baik bagimu, boleh jadi yang kamu suka tidak baik bagimu. Allah yang tahu, Allah Maha tahu, tapi kalian tidak tahu. Ini para jemaah. Maka apa? Terhibur kita. Dan hiburannya bukan hiburan-hiburan manusia. Ini adalah keyakinan. Quran sebagai pedoman hidup kita. Hadis cahaya sunnah yang menerangi jalan hidup kita. Kenapa kita harus ragu? Kenapa kita harus berspekulasi lagi? Yakinkan, mantapkan. Jangan berspekulasi lagi. Berspekulasi lagi. Dengan demikian, hidup itu bahagia. Ya, ditambah istiqomah. Orang beriman, apapun yang khairallah wa in asabahu darra sabara fa kana khairallah wa huwa muslim. Sungguh menakjubkan orang mukmin, semua urusannya baik ya. Dan tidak ada kecuali pada orang beriman, kalau dia dapat kenikmatan bersyukur, dia jadi baik kenikmatan itu. Kalau dapat musibah bersabar, jadi baik. Kenapa? Karena ilmu para jemaah, ilmu ya. Kita sholat, sama-sama sholat ya. Ada yang dapat 1/10, 1/9, 1/8, 1/7 dan seterusnya sampai 1/5. Beda masing-masing pahalanya. Sholatnya sama, ya, pahalanya beda. Nah, mari kita jangan tinggalkan untuk ilmu. Hal ini tidak boleh diabaikan dan tidak boleh dianggap remeh. Kita harus selalu bersikap penuh perhatian, serius serta sungguh-sungguh. Mustaqim jika kita selalu belajar ilmu syar'i dan beramal soleh, ya. Jadi kita tetap ada di atas shiratal mustaqim. jika kita membaca ilmu syar'i dan beramal soleh. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jaringan siapa? Ya, minan nabiyyin wasyuhada. Ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin wahasuna ulaika rafiqo. Dari kalangan nabi, kalangan siddiqin, para syuhada, orang-orang yang saleh. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang telah berikmat pada mereka. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan orang yang dimurkai, bukan orang yang tersesat. Siapa dimurkai? Yahudi, kata Nabi. Siapa tersesat? Nasara. Kenapa Yahudi? Ada ilmu tidak ada amal. Kenapa tersesat? Banyak amal tidak ada ilmu. Ya. Tidak ada ilmu. Maka di sini ilmu dan amal. Kalau kita mau menolong agama Allah Ta'ala, ilmu dan amal. Ya. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allah berfirman, ya, ini tiga surat, surat At-Taubah, surat Al-Fat, dan surat As-Saff. Ya. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan al-huda, petunjuk. Apa maksudnya al-huda petunjuk? Ilmu bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang hak, apa maksudnya? Al-amal as-soleh. Tujuannya liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk memenangkan di atas agama yang lain. Nah, kalau ingin membela agama Islam, ilmu dan amal. Walau karihal musyrikun, orang musyrik tidak suka, meskipun orang musyrik tidak suka. Maka ilmu dan amal. Nah, ada ilmu amal secara pribadi, ada berjamaah, ada dengan keluarga, ada dengan masyarakat. Diamalkan minimal mulai dari kita masing-masing. Ibda bin nafsi, mulai dari kita. Perbaiki semua. Bagaimana yang wajib, yang sunnah ditambah, ya. Pada penjelasan yang lalu sudah saya sampaikan. Yang wajib, mari kita perhatikan mana yang wajib-wajib ditambah dengan yang sunnah, ya. Jika kita tidak memperhatikan dua hal penting ini, tidak mustahil iman dan Islam kita akan terancam bahaya. Ya. Yaitu ilmu dan amal. Terancam. Kenapa? Ya karena hidup ujian. Ya. Penuh dengan fitnah hidup itu. Apa berupa fitnah itu, berupa apa? Syubhat dan syahwat. Turadul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasir. Udan udan. Tatun sauda wa ayu qalbin ankaruha bukitatfihin tatun baydo hatta ta'udal kuluk ala qalbin qalbin aswad murbaddan kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yumkiru munkaran illa ma ashrada min hawa wa qalbin abiyat la tadurru fitnatun la tamadis sama wa tuwan atrawahul bukhari. Dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Senantiasa fitnah itu ditawarkan ke dalam hati kita, masing-masing kita, sehelai-sehelai, seperti anyaman tikar, sedikit demi sedikit, tidak langsung. Tidak langsung kita disuruh meninggalkan yang wajib, pelan-pelan. Ya. Apa fitnah itu? Syubhat dan syahwat. Dan barang siapa yang menerima syahwat itu, akan ada di atasnya noda hitam. Dan barang siapa yang menolak fitnah itu, akan ada di atasnya noda putih. Hingga hati terbagi jadi dua, hati yang hitam terbalik seperti belanga hitam. Akibatnya, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Tidak bisa mengenal yang ma'ruf dan tidak bisa mengingkari yang munkar illa ma ashraba min hawa, kecuali mengikuti hawa nafsunya. Ada liberal, ada sekuler, ya, ada komunis, ada sebagainya macam-macam pemahaman-pemahaman. Liberalisme, sekularisme, ateisme, agama semua sama. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Kena yang namanya syubhat. Apa itu syubhat? Segala sesuatu bisa merusak keyakinan kita. Apa syahwat? Segala sesuatu yang bisa membuat orang itu mudah untuk berbuat dosa dan mudah meninggalkan kewajiban. Nah itu ditawarkan senantiasa. Maka hati yang apa? Yang tidak dekat kepada Allah Ta'ala, tidak mau mempelajari ilmu dan tidak mengamalkan, akan bisa hilang itu iman kita, terancam ya keislaman kita, karena syubhat dan syahwat para jemaah rahmati Allah, para syubhat dan syahwat. Tapi hati yang putih kata Nabi akan tegak, senantiasa tegak, dia tidak akan mudah kena fitnah apa saja gitu. Ya. Nah, kita akan tetap berada di atas shiratal mustaqim jika kita selalu belajar ilmu syar'i dan beramal soleh. Makanya kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bisabri wa yakin tunalu al-imamatu fid din, dengan sabar dan yakin akan diraih kepemimpinan dalam agama. Ya. Ini diambil dari ayat wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kamu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan dari sebagian dari mereka ya, sebagai pemimpin-pemimpin agama. Wa ja'alna minhum a'immatan. Mereka punya sifat apa? Yahduna bi amrina lamma sabaru. Mereka menjadikan perintah kami sebagai petunjuk ketika mereka sabar. Ya, dan kepada ayat kami mereka yakin. Nah, sabar dan yakin. Sabar itu senjata menghadapi syahwat. Ya, syahwat dunia, tiga tak, harta, tahta, wanita, harus ada kesabaran ini. Ya. Kenapa? Karena rusaknya agama seseorang disebabkan oleh ketamakan dia kepada jabatan dan kepada harta. Dan bahayanya ketamakan dia kepada harta dan jabatan, bahaya kepada agamanya lebih berbahaya dibandingkan dua seekor serigala yang lapar yang dilepas kepada seekor domba, seekor kambing. Madibani jai'ani mursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i ala al-mal wa syarafi li dini. Rawahu Dawud. Nabi bersabda, tidaklah dua ekor serigala yang lapar, antum bayangkan, sudah serigala lapar, dilepas pada seekor kambing, jadi apa dia? Bahayanya itu tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan ketamakan seseorang kepada harta dan jabatan, kedudukan. Bahaya kepada apanya? Kepada agamanya, sehingga agamanya dijual. Itu perlu kesabaran, perlu sabar, ya, perlu sabar para jemaah. Demikian juga dengan wanita, nanti bersabar apa? Ma arabtu ba'di fitnatan ashadda 'ala rijal minan nisa. Wa fi riwayah adarra, ya, 'ala rijal minan nisa. Bahwa tidaklah aku meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya kepada laki-laki dibandingkan wanita. Maka betul tahta ini, tiga tahta ini, tahta, harta, wanita. Ini kan sabar, karena fitnah itu terus ada terus. Bagaimana tidak ada? Promosi terus, promosi masih terus, ya, terus tidak pernah berhenti. Itu. Ini yang orang bilang setan, setan gepeng, semua ada di situ. Rayuan-rayuan semuanya ada di situ. Iming-iming semuanya ada di situ. Maka sabar sebagai senjata. Ya, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan sebagian dari mereka sebagai pemimpin-pemimpin dalam agama ini. Ketika mereka apa? Yahduna bi amrina lamma sabaru. Ketika mereka jadikan perintah kami sebagai petunjuk, ketika mereka sabar. Sabar ini menghadapi apa? Syahwat. Apa syahwat itu? Segala sesuatu yang menyenangkan. Nah, neraka itu digelar syahwat. Ya. Hufatinna, hufatil jannah bil makarih. Wa hufatinna bi syahwat. Surga dikelilingi perkara yang tidak menyenangkan, sementara neraka dikelilingi perkara yang menyenangkan. Syahwat, harta, syahwat, tahta yaitu jabatan, kedudukan, dan syahwat wanita. Nah, yakin, keyakinan itu senjata untuk menghadapi syubhat. Syubhat ini ya. Coba orang sampai punya keyakinan sebagai muslim bahwa jilbab tidak wajib, coba ini. Ah sudah final. Ijma. Karena Quran mengatakan. Ya. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ya, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istri mu, anak perempuannya dan wanita beriman agar mereka menjemput jilbabnya. Enggak ada. Ya. Ini para jamaah, tidak ada perbedaan ulama dalam saya itu. Tapi apa? Bisa yakin. Bahkan yang jelas-jelas zina haram mau dihalalkan dengan berbagai macam cara, syubhat, kerancuan, sehingga bisa merusak keyakinan. Nah, kalau kita tidak tolong ilmu, tidak bentuk ilmu, kita akan hilang. Kita akan berada dalam kegelapan. Ya. Berada dalam persimpangan jalan yang akhirnya tersesat juga. Mari kita belajar ilmu, minta taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya, kata beliau tadi, jika kita tidak memperhatikan dua hal penting ini, tidak mustahil iman dan Islam kita akan terancam bahaya. Ya, lebih-lebih pada zaman yang sudah ghuraba gharib. Ya, ghuraba. Sebab iman kita akan terus berkurang dikarenakan ketidaktahuan kita tentang Islam dan iman, kufur, syirik, dan dengan sebab banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bukankah iman kita jauh lebih berharga daripada hidup ini? Iman kita jauh berharga daripada hidup kita ini. Ya. Dunia tidak ada apa-apanya. Dunia, kalau kita tahu, Nabi memberikan permisalan, ambil jarum, kemudian celupkan ke air laut, angkat jarum itu, tetesan air laut, ya, yang keluar dari jarum, itulah perbandingan dunia ini. Dunia tidak kalahnya dengan bangkai kambing, kata beliau. Ya. Nabi pernah bertanya kepada seorang sahabat, engkau makan apa? Daging dan susu ya Rasul. Setelah itu jadi apa? Jadi yang kau tahu ya Rasul, yaitulah dunia. Ya, maka iman adalah segalanya. Iman dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Ilmu adalah segalanya. Oleh karena itu, kita belajar ilmu tidak hanya sekedar untuk menambah wawasan, koleksi-koleksi kitab, koleksi buku, mewarnai lembaran-lembaran putih, setelah itu tertutup kembali. Betul, perlu kita koleksi kitab-kitab, buku-buku yang bermanfaat. Benar, Nabi menyuruh qayyir ilmu bil kitab, tulis, ikatlah ilmu dengan mencatat. Tapi tentu dengan kita mengamalkan dan terus istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Ya, karena Nabi bersabda, Allah Ta'ala benci kepada ilmu dunia tapi tidak mengerti ilmu agama. Dari sekian banyak waktu yang kita habiskan untuk bekerja, berusaha, bisnis, berdagang, kuliah dan lainnya, apakah tidak bisa kita sisihkan sepersepuluhnya untuk hal-hal yang dapat melindungi iman kita? Ya, sepersepuluhnya. Ini ambil dari hadis ya, bahwa Nabi bersabda dengan banyak jalan ya, hadis Sahih Al-Albani, bahwa para sahabat itu hidup dengan banyak ulama sedikit khotibnya, khutobatnya, sehingga kalau dia lalai dari sepersepuluh yang dia pahami dalam urusan agama akan binasa. Sementara kita ini hidup di mana ulamanya sedikit, khotibnya yang banyak, khutobatnya yang banyak. Ya, barang siapa yang berpikir sepersepuluh dari agamanya, maka dia akan selamat. Sepersepuluh. Ya. Mari kita luangkan sepersepuluh waktu kita untuk memahami agama ini. Kalau seper 10, 24 jam berapa? Ya. 24 jam, iya 2 jam. Ya, baca 2 jam. Masih bisa para jemaah. Baik. Baca 1 jam lah, meskipun tidak 24 jam. Baca. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa setiap muslim harus menjadi ulama, kata beliau. Membaca kitab-kitab tebal, tidak. Dan menghabiskan waktu belasan atau puluhan tahun untuk usaha tersebut, tidak. Namun minimal setiap muslim harus dapat menyediakan waktunya 1 jam saja setiap hari untuk mempelajari ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Ya, itulah waktu yang paling sedikit yang harus disediakan oleh setiap muslim, baik remaja, pemuda, orang dewasa maupun yang sudah lanjut usia. Setiap muslim harus memahami esensi ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman para salafus saleh. Oleh karena itu, ia harus tahu tentang agama Islam dengan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga ia dapat mengamalkan Islam ini dengan benar. Ya, tidak banyak waktu yang dituntut untuk memperoleh pengetahuan agama Islam. Jika iman kita lebih berharga dari segalanya, maka tidak sulit bagi kita untuk menyediakan waktu 1 jam 60 menit untuk belajar tentang Islam setiap hari dari waktu 24 jam 1440 menit. Nah ini ya. Seorang muslim haruslah mengetahui tentang pengertian Islam. Karena itu ia harus belajar tentang Islam, definisi dan inti dari ajaran yang mulia. Ilmu syar'i mempunyai keutamaan yang sangat besar dibandingkan dengan harta yang kita miliki. Nah, para jemaah rahmati Allah, mari kita semuanya. Kalau kita benar-benar dengan agama ini betul, ya, memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh, karena itu fitrah, ya, maka apa? Akan nikmat hidup, akan terasa bergairah. Karena semua ada ilmunya, kerja ada ilmunya, bisnis ada ilmunya, suami istri ada ilmunya, hubungan dengan anak ada ilmunya, dengan tetangga ada ilmunya, dengan orang tua ada ilmunya, semua dengan ilmu. Dan semua ada tendensinya, apa? Ingin mendapatkan pahala dari Allah. Kalau seperti itu akan nikmat, tidak ada kenikmatan kecuali kita tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luangkan waktu membaca buku-buku bermanfaat, tulisan-tulisan beliau sangat mudah dipahami oleh kita, ya, oleh para pemula atau yang berkelanjutan dalam ilmu, sehingga bisa diambil faedah-faedah, makna-makna, ya, yang bisa diambil. Demikian, semoga kita diberi istiqomah, semoga kita diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa berangkat Nabi, man yuridillah bihi khairan yufaqtihu fiddin. Barang siapa dengan nanti kebaikan oleh Allah Ta'ala dipahamkan tentang urusan agamanya. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Walitafadzal mashkuran. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan Ahad pagi hari ini. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu kita. Allah mudahkan untuk kita mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami berikan waktu untuk Anda bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami harapkan sekali bagi Anda yang bertanya agar sesuai dengan pembahasan yang telah disampaikan Ustadz dan tidak melebar kemana-mana pertanyaan Anda. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Di mana ini? Waalaikumsalam. Cibinong. Silakan Ibu pertanyaannya langsung. Ya. Ini Pak Ustadz, ada seorang muslimah berkata, selain kita bertakwa, kita nggak perlu lagi berdoa karena kita sudah mempelajari sifat-sifat Allah Asmaul Husnanya. Nah, kita nggak perlu berdoa tapi Allah pasti memberikan. Nah, nasihatnya saya sudah jatuhkanlah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, bisa disimak. Boleh diulang lagi? Ada seorang ustadz yang mengatakan, jika kita sudah bertakwa, kita tidak perlu berdoa. Yang penting adalah kita memahami Asmaul Husna, maka Allah akan mengabulkan setiap kebutuhan kita. Silakan Ustaz, apakah ini benar? Ya, ini termasuk salah satu syubhat, ya, kerancuan. Sementara dalam Al-Qur'an sudah jelas Allah Ta'ala berfirman, ya, wa qala rabbukum ud'uni luna ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Ya, Rabb kalian telah berkata, berdoalah kalian padaku, pasti aku kabulkan. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa padaku, ibadati di sini doa, ad-du'a wal ibadah, tidak mau berdoa, aku masukkan ke dalam neraka jahanam. Tidak benar, ya, tidak benar. Ya, dan Allah Ta'ala akan marah kalau kita tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia marah kalau kita selalu minta kepada dia. Itu. Jadi tidak benar, Ibu, ya, seperti itu. Adapun berdoa justru dengan al asmaul husna, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, hendaklah berdoalah dengan nama-nama itu. Seperti Allah punya nama ya Razzaq, ya Razzaq. Ya Razzaq apa? Urzuqna. Ya Razzaq, ya Razzaq, urzuqna. Bukan ya Razzaq, ya Razzaq, iya maunya apa? Bagi ya Razzaq, Razzaq. Dia minta rezeki kepada Allah SWT. Ya. Nabi Adam berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi kita yang mulia mengajarkan doa, ya, dan doa pasti dikabulkan. Jadi tidak benar, ya, seperti itu. Ya, ma'a muslim yad'u bi da'wati laisa fiha ismun wala qati'atur rahim illa ahtahullah ya bihda talas. Imma an yu'ajjal lahu da'watahu wa imma an yadzhar lahu fil akhirah wa imma an yasrif 'anhu min as-su' ithlahu. Idzan nuqsim qala Allahu akthar. Rawahu Tirmidzi. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahim kecuali Allah kabulkan salah satu dari tiga, entah dikabulkan doanya sesuai dengan permintaannya, atau disimpan pahala di akhirat, atau diselamatkan dari bahaya yang akan menimpa semisal doa yang dipanjatkan. Ya, kata para sahabat, kalau gitu kita banyak doa, apa kata Nabi? Allah lebih banyak mengabulkan. Para sahabat aja banyak doa, apalagi kita. Nah, asma al husna, ya, atau asmaul husna itu apa? Kita jadikan sebagai wasilah dalam berdoa. Bukan hanya nyebut ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu qayyum. Tidak hanya itu, ya hayyu qayyum apa mintanya? Doanya apa? Ya. Ya, ya rahman, ya rahman, ya rahim, ya rahman, ya rahim. Minta ya rahman irhamna, sesuaikan, ya, dengan apa namanya asmaul husna yang diucapkan. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih para ustadz yang telah menyampaikan nasihat yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Halo. Masih di 0218236. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa? Hamba Allah di Tangerang. Ya, silakan. Pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Barakallahu fikum Pak Ustaz. Ini Ana mau bertanya. Kalau misalnya kita kan beribadah Pak Ustaz, sedangkan ibadah itu harus dalam keadaan benar-benar tunduk kepada Allah. Salah satu ibadah kan adalah sholat Pak Ustaz. Dan sedangkan ibadah sholat itu harus dalam keadaan suci, ya kan Pak Ustadz, dalam keadaan berwudu dan bebas dari hadas. Ini pertanyaannya kan surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah memberikan kemampuan pada orang sesuai dengan kemampuannya. kalau orang udah sering sekali buang angin, terus Pak Ustadz pada saat sholat udah mencoba menahannya, itu bagaimana, apakah sholat saya sah Pak Ustadz? Ya mohon jelasannya Pak Ustadz. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Iya. Iya, jadi ada kondisi seseorang tidak bisa menahan buang air kecil, ya, yang dikenal dengan penyakit sulusul baul atau penyakit yaitu beser, ya, beser. Ya. Maka dalam hal ini para ulama menjelaskan hendaklah diupayakan untuk ditahan, ya, entah dengan apa penutup, ya, kemudian sholat seperti itu tidak ada masalah. Karena agama itu mudah, ya. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah memberikan mudah, tidak bukan kesulitan. Nanti bersabda innad dina yusrun walam yushaddad dina hadin ila gharadahu fasaddidu wa qaribu. Agama itu mudah dan tidak ada orang yang memberat-beratkan agama kecuali tidak akan mampu dia. Misalkan dia butuh lagi, keluar butuh lagi, bisa mampu dia. Tidak bisa. Maka jalankan agama sesuai dengan perintahnya. Kalau tidak, yang dekat. Gak bisa sholat berdiri, jangan langsung tidur. Jangan juga langsung duduk, bersandar. Ya. Kalau misalkan mampu sujud, yang tidak bisa rukuk, ya sudah. Ketika rukuk, duduk atas kursi. Ketika sujud, sujud seperti biasa normal. Jadi tinggalkan semuanya. Ya, itu agama, mudah. Sehingga ada kaidah apa? Al-masyaqqatu tajlibu taysir, ya. Kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tadi. Allah tidak membebankan pada hamba yang tidak mampu. Maka boleh seperti itu. Inilah indahnya agama Islam itu, ya. Bahkan tidak boleh maksain diri, tidak boleh maksain diri, ya. Maksain diri tidak akan mampu dan juga tidak boleh. Apalagi sampai berbahaya, maka tidak boleh. Demikian. Jadi ibu boleh, ya, asalkan ada usaha, ada upaya untuk ditutup dulu. Entah seperti apa, ya. Seandainya sudah ditutup masih keluar, maka sholatlah seperti itu juga masalah. Jangan sampai seperti ada pertanyaan kata Ustadz juga nih. Orang tanya sama saya, Ustadz, Ustadz saya bilang Jakarta kan macet. Kalau maghrib kita di jalan Ustaz bagaimana? Jawabannya, oh tidak masalah, sekali-kali tidak sholat. Nah, ini nggak benar, ya. Seperti ini misalnya, oh kalau gitu juga nggak usah sholat karena najis, tidak bisa. Sholat tetap tidak gugur. Ini menunjukkan bahwa sholat ini merupakan perayaan sangat penting. Tidak bisa berdiri bersandar, tidak bisa sandar duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa dengan isyarat. Itu. Demikian Allahu a'lam bissawab. Ya. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz yang telah menyampaikan nasihat bermanfaat. Selanjutnya kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang disampaikan ustaz. Telepon yang ketiga silakan. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Saya Tohari dari Depok. Silakan Tohari pertanyaannya. Saya mau bertanya mengenai bahwa kalau kita hidup di zaman ini, ya, karena kita tidak melihat Nabi dan kita tidak melihat sahabat, tabiin dan lain sebagainya, dan kita tidak ada untuk misalnya. Kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan agama, kita kan tidak ada. Misal seperti ini, Pak. Tidak dulu kan zaman Nabi, kalau ada masalah kan datang ke Nabi. Nah, kalau sekarang kan kita nggak ada Nabi, nggak ada sahabat, nggak ada tabiin. Jadi ada orang bilang bahwa kita semuanya apa yang kita kerjakan sekarang ini, yang penting Islam, pasti dijamin masuk surga. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, itu aja. Iya. Terima kasih, Pak. Silakan, Ustaz. Baik. Kita sudah jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, persahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an dan juga para tabi'in, ya. Lantas bagaimana asalkan kita Islam yang penting masuk surga? Betul. Jazakumullah khairan, ya. Nabi bersabda, tapi betulnya kita dengarkan keterangan berikut. Nabi bersabda, dan kita semua ingin masuk surga. Semua kita, saya kepada Bapak yang bertanya, yang saya hormati, kepada semua jemaah, semua pemirsa Roja, semoga Allah Ta'ala memasukkan diri ke dalam surga. Nabi bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Faqalu man yaba? Faqala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Apa kata beliau? Semua umatku masuk surga. Tapi ada kecualian, kecuali yang tidak mau, aba, enggan. Jadi ada yang tidak mau. Kalau ditanya, enggak ada yang mau, enggak ada yang tidak mau, pasti mau. Tapi tidak mau di sini, ya bah, enggan, ada definisinya. Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku berarti tidak mau masuk surga. Nah ini, ya, bermaksiat, taat dan maksiat. Taat seperti apa? Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa Nabi ambil, yang dilarang tinggalkan. Nah, dari mana kita tahu yang dibawa Nabi, yang diperintah dan dilarang? Al-Qur'an dan Sunnah. Nabi bersabda, taraktu fikum amroin lan tadillu ma intamasaktu bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya kalau kalian mau berpegang teguh kepada keduanya, Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Quran dijaga oleh Allah SWT akan otentiknya dan juga kebenarannya. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang menjaga. Nah, kalau hanya sekedar Islam, Islam, ya. Makanya banyak orang yang murtad keluar dari agama Islam. Ya. Islam tidak sholat, Islam tidak puasa, Islam tidak zakat. Sementara Islam itu sendiri maknanya adalah tunduk aslim taslam. Islam maka selamat. Selamat, tunduk, itu makna Islam. Ya, al-istislam. Makna Islam adalah al-istislam. Tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tapi tidak patuh. Ya, tentu ya. Tidak benar kata Imam Syafi'i apa? Ya. Ta'sil ilah, kamu bermaksiat kepada Allah taala, ya. Wa anta tudhiru hubbahu. Sementara engkau mengatakan cinta, menawan cinta, ya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mengatakan cinta kepada yang dicintai harus taat. Tidak boleh mengatakan yang penting Islam. Sholat tidak, zakat tidak, haji tidak. Tidak benar, Pak, ya. Ya, begitu, ya. Harus kita mengerjakannya, jangan sampai kita meninggalkannya. Karena sebagai konsekuensi tadi, konsekuensi syahadat Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pertama mengerti dan memahami apa yang disaksikan, yang kedua mengucapkan, ketiga mengumumkan, ketiga yang keempat mengamalkan, ya, mengamalkan. Demikian, ya. Allahu a'lam bissawab. Ya Ustaz, jazakallahu khairan, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Nah, berikut pertanyaan terakhir dari pesan singkat dari Abdullah di Jakarta. Ustaz, ingat sekarang ini sangatlah mudah kita mengambil ilmu dari para pendakwah, baik itu di majelis-majelis ilmu secara langsung di masjid-masjid maupun melalui via internet atau YouTube atau streaming. Nah, akhirnya semua ustaz asalkan menyampaikan hadis dan Quran diambil, yang penting baik, kita tidak perlu memihak atau mengikuti setelah satu ustadz dan bisa mengambil yang penting baiknya saja. Silakan Ustaz. Yang penting baiknya saja ya, yang buruknya kita tinggalkan, ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Kalau kita memiliki alat untuk membedakan baik dan buruk, silahkan ya. Dan semakin kita sering menuntut ilmu, kita akan dapatkan, asalkan cara menuntut ilmunya benar, yaitu dengan taksilul ilm, secara taksil pahami akidah, pahami hakikat dari agama ini ya. Dan di dalam kita mencari ilmu ya, tidak asal mengambil ya. Ini dijelaskan oleh para ulama ya. Seperti seorang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, dinaka dinaka fa innama huwa lahmuka wa damuk, fanzur amman ta'khud, khud anil ladzina istaqamu wa la ta'khud anil ladzina malu. Agamamu, agamamu, maksudnya apa? Hati-hati, karena itu adalah darah dan dagingmu. Dinaka dinaka fa innama huwa lahmuka wa damuk, darah dan daging, daging dan darahmu. Namanya darah dan daging, jangan sampai terinfeksi ya. Suruh hati-hati. Jadi di sini dipermisalkan, agamamu, agamamu, hati-hati, karena itu darah dagingmu. Fandur amman ta'khud, perhatikan dari siapa kamu mengambil. Khud anil ladzina istaqamu, ambillah dari orang yang istiqomah. Wala ta'khud anil ladzina malu, jangan ambil dari orang yang menyimpang. Nah, kita tahu dari mana istiqomah. Istiqomah di atas agama, di atas manhaj, di atas kebenaran. Tidak bisa dipungkiri Quran dan hadis, Quran dan sunnah sebagai pedoman. Ingat, ada kewajiban satu, memahami dengan pemahaman salafus soleh. Siapa? Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sudah berkali-kali kita dengarkan itu. Ya. Kenapa para sahabat? Sudah dijamin. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Surah At-Taubah ayat 100. Kepada yang bapak yang bertanya atau saudara bertanya, orang-orang terdahulu masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor, siapa? Para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengutuk mereka. Maka apa? Dengan baik. Maka apa? Allah ridho pada mereka, mereka ridho kepada Allah Ta'ala, Allah ridho pada mereka, dan Allah sediakan surga yang mengalir di bawahnya kekal. Itulah kemenangan yang besar. Nah, inilah yang harus kita ambil ilmu. Yang kita tahu dari siapa? Ya, kalau para ulama mengatakan, tahu dari orang lain juga yang berilmu ya. Sehingga jangan sampai mengambil ilmu, yang penting baik. Seperti siapa? Abu Hurairah mengambil ilmu dari setan ketika diajari ayat kursi ya. Tidak benar itu, tidak benar pemahaman itu. Kenapa? Ketika Abu Hurairah disuruh jaga harta zakat, ada yang mencuri. Pencuri itu bilang, tolong jangan laporkan ke Nabi ya, kami ini orang miskin, perlu. Sampai dua malam, malam ketiga, akhirnya apa? Karena sudah sekian kali, pencurinya bilang, ya saya berikan rahasia, asal jangan dilaporkan kepada Nabi. Yaitu, bacalah ayat kursi, maka kamu tidak akan diganggu setan sampai di pagi hari. Nah, disampailah kepada Nabi berita itu sama Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Sodaqol khabif, benar al khabif, benar setan itu. Dalam hal ini benar setan itu. Ya, orang baca seperti di malam harinya dijaga sampai pagi harinya Allah Ta'ala. Sekarang disuruh baca ayat kursi itu baik apa buruk? Baik. Yang nyuruh siapa? Pencuri. Ini kan pencuri. Ternyata pencuri itu bukan sekedar pencuri biasa. Siapa? setan. Setan lagi. Wah, berarti apa? Kita boleh ngambil ilmu dari setan, dari pencuri. Loh, apakah Abu Hurairah langsung mengamalkan ayat kursi dibaca? Apa langsung? Tidak. Kemana? Dibawa kepada Nabi. Sehingga baru itu jadi ilmu setelah itu. Paham di sini para jemaah? Baru setelah itu jadi ilmu. Ya, bukan kemudian mengambil dari siapa-siapa yang baik dan buruk. Tahu baik dan buruk. Coba tadi dibilangi sama ustaz. Nah, ini ada ustaz yang bilang, kita sudah bertakwa, enggak perlu berdoa. Cukup dengan membaca apa? Asma. Ya. Jadi perhatikan para jemaah sekalian, dan banyak sumber-sumber seperti ini sekarang, ya. Dan yang ya, yang seakan-akan bisa mengkanter dakwah salafiyah itu bisa menonjol. Ya, sementara apa? Seruannya benar-benar sangat lemah, seperti menghalalkan musik. Ya, tidak apa-apa Pak potong jenggot. Diambillah oleh mereka, diutak-atik pendapat-pendapat yang lemah, yang menyalahi dalil-dalil yang ada. Oleh karena itu disuruh hati-hati. Ya, seperti juga seorang tabi'in Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan al-isnadu minad-din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, maka orang akan bicara siapapun dia dan apapun yang ingin dibicarakan. Sampai dulu sampai masukkan hadis, orang jualan terong bawa hadis tentang apa? Keutamaan. Bahkan seorang ahli hadis Al-Ismaili, ini perhatikan, mendapatkan sebuah hadis tentang keutamaan baca Quran. Betul, tapi ya, mau tidak disebutkan ya hadisnya itu. Beliau periksa, karena beliau seorang ahli hadis, periksa. Oh iya, fulan sikoh. Sikoh lagi. Akhirnya terakhir ditunjukkan ke sebuah rumah seorang sufi. Ditanya dari dia, dari mana? Apa jawabannya? Sekarang tuh banyak orang yang banyak meninggalkan Quran, gak mau baca Quran, maka saya buat hadis atas nama Nabi. Coba, nah ini ya. Nah oleh karena itu disuruh hati-hati, bukan sembarangan ambil baiknya buang buruknya. Kita tahu tadi banyak subat-subat yang ada, ya, perkara yang rancu subat itu ya bisa merusak keyakinan. Baik, sampai di sini jazakumullah khairan atas perhatian para ikhwan, ya, jemaah sekalian, dan juga kepada ikhwan yang ada di studio, para pemirsa Roja TV dan pendengar kaum muslimin semuanya, semoga Allah Ta'ala berikan kita petunjuk kebenaran untuk kita ikuti, petunjuknya ditunjukkan kebatilan untuk kita tinggalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.